Awan hitam semakin legam, hujan panas silih berganti, gelombang panas menyengat bumi. Insan merintih tak berhenti, rintih tangis di malam hari, jerit pilu menyayat kalbu. Wajah sendu menanti pagi, hujan badai berhenti. Kicau burung ramai bernyanyi, tanda musim berganti. Katikukan datang berlari, menjemput hatiku yang ku bersama kembali, seperti dahulu berseri. Asmaraku yang telah pergi, kini bersemi lagi. Seperti dahulu.